Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله كمسلمين رحمني ورحمكم الله. Dengar radio Indah Siar yang kami hormati. Kita masuk pada hadis berikutnya dari mutiara-mutiara yang indah yang disusun oleh Imam Nawawi rahimahullah. Masih dalam bab kesabaran. Disebutkan dalam hadis ini an Suhaib radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qaal kana malikun fi man kana qablakum وكان له ساحر فلما كبر قال للملك إني قد كبرت فابعث إلي غلاما أعلمه السحر فبعث إليه غلاما يعلمه. Kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dulu ada seorang raja dari kalangan orang-orang sebelum kalian, dan dia memiliki salah seorang tukang sihir, atau memiliki satu tukang sihir. Ketika tukang sihir itu sudah tua, dia berkata kepada tuan raja, inni qad kaburtu, sungguhnya aku sudah tua. Utuslah untukku seorang anak muda yang akan aku ajari dia sihir. Maka diberikanlah seorang anak muda untuk diajari sihir menjadi muridnya. وكان في طريقه إذا سلك راهب فقعد إليه وسمع كلامه فأعجبه. Maka ditutup seorang anak muda oleh raja untuk belajar sihir, sedangkan tukang sihir tadi berada di pinggir kota atau di jauh di pinggir hutan. Maka dalam perjalanan menuju tukang sihir, anak muda ini melewati seorang rahib. Rahib adalah ahli ibadah ketika itu, ahli ibadah dari kalangan ahlul kitab. Faqa'ada ilaihi, maka anak muda tadi duduk bersama rahib mendengarkan ucapan-ucapannya, dan dia terkagum-kagum dengan ucapannya, tertarik. Wa kana idza atas sahir marra bir rahib, maka seterusnya setiap dia berangkat ke tukang sihir, dia akan mampir dulu duduk bersama rahib ahli ibadah tadi. Waqa'ada ilaih, duduk bersamanya mendengarkan ucapan-ucapannya. Fa idza atas sahir darabahu, nanti ketika datang ke tukang sihir dalam keadaan terlambat, akan dipukul oleh tukang sihir. Fasyaka dzalika ila rahib, maka anak muda tadi mengeluhkan kejadian ini kepada sang rahib. Aku ketika datang ke tukang sihir terlambat, aku akan dipukul. Maka diajarkan kepadanya oleh ahli ibadah tadi, idza khasyita sahir faqul habasani ahli, wa idza khasyita ahlak faqul habasani sahir. Kata pendeta tadi, jika engkau takut kepada tukang sihir, bilang aku ditahan oleh keluargaku. Dan kalau engkau khawatir dengan keluargamu, maka katakan aku ditahan oleh tukang sihir. Perlu diketahui bahwa yang namanya rahib, ruhban jamaknya, adalah ahli ibadah, bukan ahli ilmu. Mereka biasa menyebut ahli ilmu dengan habr, jamaknya ahbar. Sedangkan rahib yang jamaknya ruhban, itu maknanya ahli ibadah. Maka kadang-kadang ahli ibadah itu tidak mesti seorang yang berilmu, sehingga diajarkan kepadanya kalimat ini. Ya, kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, bahwa sesungguhnya ini adalah kedustaan, menyatakan bahwa aku ditahan oleh keluargaku. Dan kalau engkau khawatir dengan keluargamu, bilang engkau ditahan oleh tukang sihir. Sehingga apa yang diajarkan oleh rahib ahli ibadah tadi tidak jadi hujah, tidak jadi dalil, karena dia bukan seorang yang alim, bukan orang yang berilmu. Fabainama huwa ala dhalik, idza ata ala dabbah azimah. Karena selalu begitu, setiap dia berangkat menuju tukang sihir, dia akan duduk dulu mendengarkan ilmu atau mendengarkan petuah-petuah dari ahli ibadah tadi, sampai akhirnya dia mendapatkan dua perkara: sihir yang diajarkan oleh tukang sihir, dan beberapa kata-kata yang indah atau kata-kata yang merupakan petuah-petuah dari ahli ibadah tadi. Fa bainama huwa kadzalik, wa bainama huwa ala dzalik. Ketika demikian keadaan pemuda tadi, tiba-tiba dia melihat seekor binatang besar yang mengganggu manusia, bahkan menghalangi manusia. Enggak disebutkan di sini apa bentuk binatangnya atau jenis binatangnya, hanya disebut dengan kalimat dabbah, yang artinya seekor binatang yang mengganggu. Binatangnya disebutkan azimah, besar. Faqala, maka anak muda tadi berkata dalam hatinya, al-yawma a'lamu sahir afdal amir rahib afdal. Sekarang hari ini aku akan tahu tukang sihir yang lebih baik atau ahli ibadah yang lebih baik. Ikhwan fillah na'azakumullah, kalau kita sudah jelas akan tahu kalau yang namanya tukang sihir, na'udzubillah, imma mu'tadin zalim wa imma musyrikun kafir. Ada dua kemungkinan kalau tukang sihir. Imma penjahat besar, penjahat penipu, atau musyrik kafir. Kalau dia memang sampai pada peribadatan pada selain Allah dalam sihirnya, maka dia musyrik kafir. Atau bisa jadi dia akan memakai tipuan-tipuan, dan itu adalah mu'tadin zalim, orang yang melampaui batas atau orang yang jahat. Tapi dua kemungkinan ini, sehingga jelas kalau dibandingkan dengan rahib, walaupun rahib ahli ibadah, bukan ulama, bukan ahli ilm, tapi jauh lebih baik daripada tukang sihir. Itu sudah jelas. Tetapi anak muda tadi ingin membuktikannya, sehingga berkata, hari ini aku akan tahu, akan yakin siapa yang lebih baik. Fa akhadha hajaran, dia ambil sebuah batu, kemudian berkata, Allahumma in kana amru rahib ahabbu ilaika min amri sahir faqtul hadhihi dabbah hatta yamdi an-nas. Dia lemparkan batu itu kepada binatang tadi sambil berkata, ya Allah, kalau urusan rahib ini lebih baik dan lebih kau cintai daripada urusan tukang sihir, maka bunuhlah binatang ini. Berdoanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan berkatanya dengan kalimat, kalau urusan rahib ini lebih baik. Artinya, sudah ada kecenderungan dari anak muda ini kepada sang rahib. Buktinya dia berdoa kepada Allah, "Ya Allah, kalau urusan ahli ibadah ini atau apa yang dikatakan ahli ibadah ini lebih baik dan lebih kau cintai daripada urusan tukang sihir ini, maka bunuhlah binatang ini hingga manusia bisa lewat dan tidak terganggu oleh binatang tersebut." Faramaha faqatalaha wa madan nas. Maka dilemparkan batunya setelah berdoa, kemudian terbunuhlah binatang tersebut dan manusia bisa lewat kembali. Fa'atar rahib fa'ahbarahu. Maka anak muda tadi mendatangi rahib karena sudah yakin bahwa apa yang diajarkan oleh rahib tadi adalah hak atau lebih dicintai oleh Allah Ta'ala daripada sihir. Dikhabarkan, "Wahai rahib, aku begini, begini, begini." Diceritakan kejadian tadi. Faqala lahu rahib, maka berkatalah sang pendeta tadi, "Aibunai anta liyawma afdal minni." Wahai anakku, sesungguhnya engkau sekarang lebih baik dariku. Engkau lebih baik dariku. Karena dilihat doanya terkabul. Wa kana al-ghulam, dan anak muda ini, "Qad balagha min amrika ma ara fa wa innaka satubtala." Aku lihat ada kelebihan padamu sebagaimana aku lihat darimu, maka sebentar lagi engkau akan diuji. Demikian kata sang pendeta. "Innaka satubtala." Engkau akan diuji. Ikhwani fillah na'azakumullah, demikianlah memang seorang yang mendapatkan keimanan dan keilmuan biasanya akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana apa yang diturunkan kepada kita kaum muslimin dari ayat Allah Subhanahu wa taala, "Alif lam mim ahasibannasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun." Dalam surat Al-Ankabut di awalnya Allah katakan, "Alif lam mim, apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan mengatakan kami beriman tanpa diuji?" Ini bukan pertanyaan tetapi pernyataan. Bukan pertanyaan tetapi pernyataan. Pernyataan bahwa orang yang beriman pasti diuji. Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan mengatakan beriman tanpa diuji? Tidak mungkin. Seorang beriman pasti diuji. "Wa innaka satubtala fa inibtulita fala tadulla alayya." Kata sang rahib, sang pendeta tadi, "Dan kalau engkau mendapatkan ujian berat, jangan kau tunjukkan tentang aku." Yani jangan kau bicara tentang aku. "Wa kana al-ghulam yubri'ul akmah wal abras." Anak muda ini bisa menyebabkan orang sembuh dari penyakit lepra, dari penyakit belang, bisa mengobati manusia dan semuanya dengan berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Min sa'iril adwa, dari berbagai macam obat-obatan. Fasami'a jalisun lil malik. Maka terdengarlah berita itu sampai pada teman duduknya raja, penasehat sang raja. Kana qad amiya, dalam keadaan sudah buta matanya. Fa'atahu bihadaya katsira, maka dia datangi anak muda tadi, didatangi oleh teman duduk raja yang buta ini, bawa hadaya, bawa hadiah-hadiah yang sangat banyak, kemudian berkata pada anak muda tadi, "Maha huna laka ajma in anta syafaitani." Ini semua yang aku bawa milikmu kalau engkau bisa menyembuhkan aku. Maka anak muda tadi menjawab, "Innilaa asyfi ahada." Kata anak muda tadi, "Sesungguhnya aku tidak menyembuhkan siapapun. Aku enggak bisa menyembuhkan. Innama yashfillahu ta'ala." Sesungguhnya yang menyembuhkan adalah Allah. Aku hanya berdoa kepada Allah. "Fa in aamanta billahi da'awtullaha fashafaka." Kalau engkau mau beriman kepada Allah, maka aku akan doakan kepada Allah SWT agar Allah menyembuhkan engkau. Fa'amna billah. Maka teman duduk raja ini pun beriman kepada Allah Ta'ala, kemudian didoakan dan Allah sembuhkan butanya. Setelah itu bisa melihat kembali. Fa'atal malik fajalasa ilaihi kama kana yajlis. Maka dia kembali ke tuan raja dan duduk sebagaimana biasanya duduk bersama raja, dalam keadaan sudah tidak buta, dalam keadaan sudah melihat. Maka raja terheran-heran, Faqala lahul malik, raja bertanya kepadanya, man radda alaika basarak, siapa yang mengembalikan pandangan matamu? Orang tadi menjawab, Rabbi. Lihat, kalau sudah beriman, jawabannya bukan anak muda tadi yang menyembuhkan, tidak. Tetapi dijawab dengan Rabbi, yang menyembuhkan aku adalah Allah Subhanahu wa taala. Ini tentunya pelajaran penting bagi kita semuanya. Ketika kita berupaya untuk menyembuhkan dan ternyata berhasil sembuh, biasanya lupa kalau itu karena Allah Subhanahu wa taala. Siapa menyembuhkan kamu? Dokter kemarin kasih obat saya. Lupa kalau itu biqadaillahi wa qadari. Itulah dengan takdir Allah, dengan ketentuan Allah. Kamu minum obat yang sama bagaimanapun, kalau Allah tidak menyembuhkan, tidak akan sembuh. Sehingga semestinya jawaban yang benar bagi seorang mukmin adalah alhamdulillah, Allah telah menyembuhkan aku. Kalaupun ingin menyebut asbab, silakan. Alhamdulillah, Allah telah menyembuhkan aku dengan sebab atau dengan perantaraan dokter ini, obat itu, dan seterusnya. Allah Subhanahu wa taala syafi. La syifaa illa syifaa'u. Tidak ada penyembuh kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan enggak ada kesembuhan kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah ketika teman duduk raja ini ditanya, yang tadinya buta ternyata sudah tidak buta lagi dan sudah bisa melihat, ditanya, "Man radda 'alaika basarak?" Siapa yang mengembalikan pandangan matamu? Dijawab, "Rabbi." Tentunya kalimat ini membuat raja terkejut, karena raja mengaku sebagai Tuhan. Qala awalaka rabbun ghairi? Apakah engkau memiliki rob lain selain aku? Kata raja tadi. Qala rabbi wa rabbuka Allah. Dijawab oleh orang tadi yang sudah beriman, Rabbku dan Rabbmu adalah Allah Subhanahu wa taala. Falam yazal yu'adzibu hatta dalla 'ala al-ghulam. Maka orang ini disiksa oleh raja. Disiksa sampai mengaku siapa yang menyebabkan kau sembuh. Dijawab Rabbi, tetap dicambuk, tetap diadab sampai dia mengatakan tentang anak muda tadi. Maka dipanggillah anak muda tersebut. Faqala lahul malik, maka berkatalah tuan raja kepada sang anak muda ini tadi, ay bunayya qad balagha min sihrika ma tubri'ul akma wal abras wa taf'al wa taf'al. Wahai anak muda, ternyata sihirmu sudah manjur, engkau bisa menyembuhkan orang lepra, engkau telah menyembuhkan orang yang belang, engkau telah melakukan kada wa kada, melakukan ini dan itu. Anak muda tadi menjawab, inni la ashfi ahada, aku tidak menyembuhkan siapapun, aku enggak bisa menyembuhkan siapapun. Innama yashfillah ta'ala, sesungguhnya yang menyembuhkan adalah Allah. Fa'akhadahu falam yazal yu'adzibuhu, maka diambil, ditangkap maksudnya, kemudian disiksa anak muda tadi. Hatta dalla ala rahib, disiksa sampai kemudian ditunjukkan tentang rahib, tentang pendeta ahli ibadah tadi. Faji'a birrahib, maka didatangkan sang rahib, sang ahli ibadah tadi. Faqila lahu irji'an dinik, dikatakan kepadanya, kembalilah engkau kepada agamamu yang dulu, tinggalkan ajaran itu. Fa'aba, rahib tadi menolak. Fada'a bil minsyar, maka raja tadi meminta sebuah gergaji. Fawudi al minshar fi mifraq ra'se, kemudian diletakkan gergaji tadi di antara belahan rambutnya. Fashqahu bihi hatta waqa'a shaqqah, kemudian digergaji dari mulai belahan rambutnya sampai terbelah dua. Thumma ji'a bi jalisil malik, kemudian yang kedua, teman duduk sang raja yang juga sudah beriman. Irji'an dinik, kembalilah engkau ke agama lamamu. Fa'aba, dia juga menolak. Maka diperlakukan dengan perlakuan yang sama, diletakkan gergajinya di antara belahan rambutnya. Fasyaqqahu bihi, kemudian digergaji hingga terbelah dua, maka jatuhlah belahan badannya atau tubuhnya ke tanah. Tsumma ji'a bil ghulam. Yang ketiga anak muda tadi dikatakan kepadanya irji an dinik fa aba. Kembalilah engkau ke agama lamamu. Dia menolak. Fadafa'a ila nafarin min ashabihi. Maka diserahkan anak muda tadi kepada teman-temannya dan teman-temannya raja, anak buahnya. Faqala idhabu bihi ila jabali kada wa kada. Bawalah anak muda ini ke gunung ini dan itu. Sampai ketika kalian sudah sampai di puncaknya, maka minta kembali agar dia meninggalkan agamanya. Kalau tidak mau, lempar dari ketinggian. Ikhwan ibn a'azakumullah, mungkin ada pertanyaan, mengapa tidak digergaji seperti yang pertama dan kedua? Karena raja berharap anak muda ini masih bisa dipakai, bisa bermanfaat sihirnya, dikira oleh raja, padahal itu bukan sihir. Maka dibawa ke atas gunung, sampai sudah yang paling tinggi. Tiba-tiba ketika dibawa atau di gunung tersebut, anak muda tadi berdoa, Allahumma kfinihim bimasyi'ta. Ya Allah, cukupkanlah aku dari mereka sekehendakmu. Ini selamatkanlah aku dari mereka sekehendakmu. Farajafa bihim. Maka tiba-tiba goncang gunung tersebut seperti gempa. Fasaqatu. Maka berjatuhanlah para pengawal-pengawal tadi, berjatuhanlah anak buah sang raja. Sampai anak muda tadi selamat dan kembali pulang berjalan kaki menuju tempat raja. Maka raja terkejut melihat dia sendirian pulang. Qala ma fa'ala bi ashhabik? Apa yang terjadi pada orang-orang yang bersamamu? Faqala kafanihimullah ta'ala. Kata anak muda tadi, Allah telah mencukupkan aku dari mereka. Allah telah menolong aku dari mereka. Fadafa'ahu ila nafarin min ashabih. Maka raja tadi memberikan atau mengambil anak muda tadi, menangkapnya dan diberikan pada anak buahnya yang lain. Kemudian berkata, idhabu bihi fahmiluhu fi qurqur. Watawassatu bihi al-bahr. Bawa anak muda ini di atas perahu. Dan kemudian bawa ke tengah laut. Kalau dia mau kembali ke agamanya, kalau tidak, maka lemparkanlah dia ke laut. Mau ditenggelamkan di tengah laut. Fadahabu bihi. Maka mereka pun anak buah sang raja membawa anak muda tadi sampai ke tengah lautan. Faqala Allahumma kfinihim bima syi'ta. Anak muda tadi berdoa dengan doa yang sama, ya Allah cukupkanlah aku dari mereka. Atau dengan makna, ya Allah tolonglah aku dari mereka, selamatkan aku dari mereka. Fankafa'at bihimus safinah. Maka safinah itu pun terkena badai, gelombang, dan kemudian terbalik, dan semuanya tenggelam. Kecuali anak muda tadi. Allah selamatkan dia. Dan kemudian berjalan kembali ke tempat sang raja. Maka sang raja terkejut kembali dan bertanya, "Ma fu'ila bi ashabik? Apa yang terjadi pada orang-orangku? Apa yang terjadi pada pengawal-pengawalku yang bersamamu?" Faqala kafanihimullah ta'ala. Allah telah mencukupkan aku dari mereka. Faqala lil malik. Maka anak muda tadi berkata kepada sang raja, "Innaka lasta biqatili hatta taf'al ma amuruka bihi." Sesungguhnya engkau enggak akan bisa membunuhku sampai engkau menuruti apa kata-kataku. Qala mahu, kata raja tadi karena penasaran, ini anak muda susah untuk dibunuh. Apa itu? Apa yang akan kau katakan? Qala tajma'an nas fi sa'idin wahid. Kumpulkan manusia di tempat yang tinggi. Wa tuslibuni 'ala jid', dan ikatlah aku di atas satu tonggak. Saliblah aku di atas tonggak. Taslibuni yang disalib. Summa khud sahman min kinanati. Kemudian ambillah salah satu dari anak-anak panahku. Kemudian letakkan di busurmu. Summa qala. Kemudian panahlah aku dengan berkata, Bismillahirrabbilghulam. Kamu bunuh aku dengan anak panah tadi dengan mengucapkan, Bismillahirrabbilghulam. Dengan nama Allah Tuhannya pemuda ini, Rabbnya pemuda ini. Thumarmini, kemudian padahal aku. Fa innaka idza fa'alta dhalika qataltani, kalau engkau melakukan yang demikian engkau bisa membunuhku. Fajama'an nas fi sa'idin wahid. Maka raja sudah kehabisan akal, dituruti oleh raja tadi. Dikumpulkan manusia di tempat yang tinggi. Dan disalib anak muda tadi di sebuah tonggak. Kemudian diambil anak panah milik pemuda tadi. Kemudian wada'as saham fi kabdil qaus, kemudian diletakkan di busurnya. Kemudian berkata Bismillahirrabbilghulam, dengan nama Allah Rabbnya anak muda ini. Kemudian dilemparlah dengan anak panah tersebut. Fawaqa'as sahmu fi sudghi, maka panah anak panah tadi melesat dan mengenai pelipis anak muda tadi. Fawada'a yadahu fi sudghihi, maka anak muda tadi memegang pelipisnya dengan tangannya, kemudian meninggal. Faqala an-nas, maka manusia pun yang hadir di situ menyaksikan dan berkata dengan kalimat yang sama, amanna bi rabbil ghulam, kami beriman dengan rabbil ghulam, kami beriman dengan rabbil ghulam, kami percaya dengan Rabbnya anak muda ini. Fa amara bil ukhtu, maka raja tadi kewalahan melihat masyarakat semuanya beriman. Ikhwan fillah a'azzakumullah, kalimat ini yang diucapkan oleh masyarakat tadi, amanna bi rabbil ghulam, terdengar sampai kemana-mana dan semakin banyak orang yang beriman, bahkan hampir seluruhnya beriman. Maka seorang berkata kepada sang raja, ara'aita ma kunta tahadhar, wahai tuan raja, tahukah engkau apa yang kau paling khawatirkan? Sungguh demi Allah, sekarang telah terjadi apa yang kau khawatirkan. Semua manusia beriman. Maka sang raja menggali parit atau memerintahkan anak buahnya untuk menggali parit. Biafwahi sikak, di setiap ujung-ujung gang dikali parit. Kemudian dinyalakan api dan kemudian setiap orang dites apakah mau beriman kepada Allah atau beriman pada dirinya. Malam yarji an dinihi faqhimu, kata tuan raja tadi kepada anak buahnya. Semua orang harus kembali dari agamanya. Kalau tidak mau kembali dari agamanya, maka lemparkan ke api ini. Maka dilemparkan satu persatu. Sampai pada seorang wanita yang membawa bayinya. Dia melihat bayinya dan melihat api. Fataqa'asad. Taqa'asad maknanya urung atau enggan, kasihan sama bayinya. Undur, ternyata bayinya berbicara. Faqala lahal ghulam, maka bayi tadi berkata kepada ibunya, ya ummah isbiri fa innaki alal haq, wahai ibuku sabarlah, sesungguhnya engkau di atas kebenaran, tabahlah, karena sesungguhnya engkau di atas kebenaran. Demikian diriwayatkan oleh Muslim. Ikhwan ibn a'azakullah, pendengar Radio Indah Siar yang kami hormati, sebagaimana saya pernah katakan sebelum ini bahwa hadis ini agak panjang, sehingga faedah-faedahnya bisa kita tunda nanti ketika pertemuan berikutnya bi'idnillahi ta'ala. Paling tidak kisahnya bisa sempurna lengkap dibacakan hari ini. Alhamdulillah, Rasulullah ta'ala taufik hidayah, Rasulullah ta'ala ayusabbitana ala dinih, ala tawhidih, wa ala sunnati nabiyih. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Baik kaum muslimin, telah kita ikuti bersama kajian Islam dan tafsir yang didirikan oleh Ustaz Muhammad bin Umar As-Samit hafizahullah, dan sekarang saatnya kita untuk mengikuti tanya jawab bersama beliau. Bismillah. Apakah diperbolehkan berpuasa 9 hari pada bulan Zulhijjah dari tanggal 1 sampai 9. Jazakallahu khairan wa barakallahu fikum. Sesungguhnya perintahnya adalah untuk beribadah secara umum, sehingga termasuk dalamnya puasa. Jadi fikihnya begitu. Fikihnya adalah bahwa 1 sampai 9 itu adalah hari-hari istimewa. Bahkan yang paling istimewa di antara semua hari-hari sepanjang tahun. Kalau dibandingkan dengan 10 hari terakhir di bulan Ramadhan, maka para ulama menyatakan tidak bisa dibandingkan karena berbeda. Yang satu keutamaannya di malam-malamnya, yang lain keutamaannya di siang-siang harinya. Artinya kalau Ramadhan disebut dengan 10 malam terakhir, artinya malam-malamnya yang utama. Kalau 9 Dzulhijjah ini dari 1 sampai 9 adalah hari-harinya, siang harinya. Maka perbanyaklah ibadah, zikir, takbir, takbir yang mutlak, takbir yang tidak terkait dengan salat, dan takbir yang diucapkan secara umum. Maka mereka, beberapa ulama menganggap termasuk di dalamnya adalah puasa. Wallahu ta'ala a'lam. Tetapi yang langsung secara nassan sharihan disuruh untuk berpuasa, dicontohkan untuk berpuasa, menghapuskan setahun yang lalu dan setahun yang akan datang, adalah sembilannya, 9 Dzulhijjah, yang dijuluki dengan hari Arafah. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Kemudian, apakah hukumnya seorang wanita menyanggul rambutnya ketika sholat? Mohon bimbingannya. Makruh. Makruh. Iya, karena disebutkan dalam beberapa riwayat, dan juga para ulama menyimpulkan dari riwayat-riwayat tersebut, bahwa ketika kita sholat, semuanya, ketika kita sujud, semuanya ikut sujud. Rambut ikut sujud, pakaian kita ikut sujud, sebagainya. Sehingga pakaian tidak boleh digulung, tidak boleh diikat, rambut juga tidak boleh digulung, karena semuanya akan ikut sujud. Wallahu ta'ala a'lam. Kemudian bagaimanakah solusinya untuk perempuan atau wanita yang hanya ingin menikah laki-laki yang tidak mengenal agama Islam, sedangkan orang tuanya tidak merestui sampai kapanpun? Ingin menikah dengan laki-laki awam? Iya. Oh, bisa? Sangat-sangat bertentangan, barakallahu fikum, dengan apa dianjurkan oleh Nabi SAW. Nabi menyatakan, fadhfar bidhatid din taribat jadak. Carilah yang bagus agamanya, kalau enggak celaka kamu. Laki-laki mencari istri yang bagus agamanya, demikian pula seorang istri mencari suami, yang menentukan suami, mengiyakan laki-laki yang baik. Idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu. Kalau datang pada kalian seorang pemuda yang baik, kata Nabi, akhlaknya baik, agamanya baik, dinahu wa khuluquhu, agamanya dan akhlaknya, maka wahai para orang tua, nikahkanlah anakmu. Maka seorang anak perempuan ketika orang tuanya sudah memilihkan untuknya laki-laki yang baik, yang saleh, agamanya bagus, akhlaknya bagus, maka jangan menolak. Barakallahu fikum. Kemudian, maaf mau bertanya, apakah ada qadha salat bagi wanita yang belum salat tetapi sudah waktu salat karena dia makan terlebih dahulu? Karena kalau salat dulu ia khawatir pikirannya kacau karena lapar. Berarti meninggalkan salat lagi gimana? Nah, ini sesungguhnya enggak ada kaitannya dengan perempuan atau laki-laki ya. Karena masalah lapar juga laki-laki pernah mengalami yang seperti itu. Tapi mungkin kita jawab dari beberapa sisi. Sisi pertama adalah seorang yang dalam keadaan lapar dan makan sudah disediakan. Nabi SAW bersabda, idza quddimal asya, kalau sudah disiapkan makan malam, maka dahulukan makan malam sebelum sholat isya. Sehingga ketika seorang laki-laki padahal yang harusnya ke masjid terus terlambat karena menyelesaikan makannya, atau bahkan gak kebagian jamaah, maka itu sebagai udur buatnya. Jangan sampai dia ke masjid dalam keadaan lapar, dalam keadaan sudah membayangkan makan yang disediakan tadi akan dingin nantinya, akhirnya sholatnya malah gak khusyuk. Sehingga makan dulu sebelum isya. Itu satu sisi. Sisi lain, kalau perempuan lebih luas lagi waktunya, karena tidak terkejar sholat berjamaah di masjid. Yang afdol bagi wanita adalah sholat di rumahnya. Lebih afdol lagi sholat di kamarnya. Lebih afdol lagi sholat di tempat khususnya. Tempat khusus, tempat ibadah yang khusus. Di mihrabnya. Maka bagi dia, lebih luas bisa makan dulu, kenyangkan dirimu, kemudian sholat dengan tenang. Barakallahu fikum. Kemudian, mau bertanya Ustaz, apakah yang harus dilakukan seseorang terhadap orang yang belum memaafkannya?